Bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa lahma ba'd. Qala Syekh rahimahullah qawluhu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Inna Allah huwar razzaq dzul quwwatil matin. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, atau dalam tafsir yang lain liwahidun, untuk mentauhidkan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah aku menginginkan dari mereka rezeki, dan tidaklah aku menginginkan dari mereka memberikan makan kepadaku. Sungguhnya Allah ialah yang Maha memberi rezeki, memiliki dan lagi memiliki kekuatan yang sangat perkasa. Qala Syekh, hadhihi al-ghayah التي خلق الله الجن والإنس لها. هذه الغاية من tujuan حكمة الله menciptakan jin dan manusia karenanya. Jadi bukan kita untuk hal-hal yang sia-sia, bukan hanya sekedar kita hidup, bukan hanya sekedar kita berkembang, bertempat tinggal, makan dan minum lalu mati. Allah menjadikan kita, menciptakan kita untuk menjadi khalifahnya di muka bumi, untuk memakmurkan dunia ini adalah untuk beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tunduk kepada Allah, untuk menjadi mengatur alam ini sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Qala wa ba'atha jami'ar rusul. Allah mengutus para rasul, yad'una ilaiha, dan Allah mengutus para rasul juga untuk mengajak kita kepada beribadah kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Wa hiya ibadatuhu, yaitu ibadah kepada Allah, al-mutadhamminah, yang terkandung di dalamnya beribadah tersebut, lima'rifatihi wa mahabbatihi. Jadi ibadah itu harus ada di dalamnya ma'rifat kepada Allah, kenal Allah yang kita ibadahnya, kenal Allah yang kita takut padanya, kenal Allah yang ini kita, yang kita mencintainya, tunduk kepadanya. Waham wa mahabbatihi, terkandung di dalamnya cinta. Ibadah itu harus didasari pula oleh rasa cinta. Wal inabah ilaih, inabah selalu kembali taat kepada Allah. Wal iqbal alaihi, datang kepadanya. Wal i'rad amman siwahu, dan berpaling dari segala sesuatu selain Allah. Ini ibadah yang ada di dalam ibadah. Ini bentuk-bentuk kesemua itu dan perlu, ini tentu dengan, tidak mungkin kita hanya dengan ikut-ikutan dengan perasaan. Kita belajar, kita membaca, kita mencari tahu, kita bertanya kepada para ulama. Wa dzalika yatadammanu ma'rifatahu ta'ala. Semua itu terkandung di dalamnya, menyeratkan adanya makrifat kepada Allah. Fa in qama al ibadatu fa inna tamam al ibadah mutawaqqifun ala al ma'rifati billah. Karena sesungguhnya keutuhan, sempurnanya ibadah itu tergantung kepada makrifat kepada Allah. Semakin dia mengenal Allah, semakin sempurna ibadah tersebut. Khasyahnya pun kepada Allah bukan sekedar khasyah. Takwanya kepada Allah bukan sekedar takwa. Tawakalnya kepada Allah juga betul tawakal yang sempurna. Nah, kita bandingkan dengan jelas banyak contoh yang sudah Rasulullah SAW adalah orang yang paling kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang beliau adalah orang yang paling abadun nas, yang paling ahli dalam ibadah kepada Allah, paling takut, paling tekun. Walaupun mungkin seperti dikatakan para sahabat, nah, dibandingkan dengan mereka mungkin ibadah mereka lebih banyak, atau apa namanya, mereka merasa dan Rasulullah sudah diampuni pun seperti itu masih beribadahnya sangat sangat bersemangat. Nah, bal kullama izdada al-'abdu ma'rifatan li rabbih, semakin bertambah ma'rifat seorang hamba kepada Rabb-nya, kanat ibadatuhu akmal, maka semakin sempurna ibadahnya kepada Allah. Semakin takutnya kepada Allah, semakin tunduknya kepada Allah, semakin jauh dia dari durhaka kepada Allah, bahkan semakin jauh dari perkara-perkara bid'ah, semakin jauh dari syirikan akbar naswar, semakin jauh dari kebid'ahan, semakin jauh dari maksiat, semakin malu dia untuk berada di dalam hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang tidak Allah sukai pada diri orang seorang hamba. Wahadzal ladzi khalaqallahu al-mukallafin li'ajri. Inilah tujuan yang Allah ciptakan para mukallaf itu karenanya. Fama khalaqahum lihajatin minhu ilaihim. Jadi Allah tidak menciptakan kita untuk kebutuhan, ini karena membutuhkan kita, karena ada hajat Allah kepada kita. Sama sekali. Bahkan ketaatan yang kita lakukan pun tidak menambah kerajaan dan kemuliaan Allah. Bahkan kedurhakaan yang kita lakukan tidak pula mengurangi kedudukan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Itu semua kembali kepada Allah. Innama a'malukum uhsiha iyyakum. Allah menjadikan itu adalah amalan-amalan kita yang Allah catat semuanya untuk kita. Allah kembalikan, Allah ganjar, Allah balas dengan berlipat kali atau yang sebanding dengan perbuatan-perbuatan tersebut. Fama yuridu minhum min rizqin wa ma yuridu an yut'imuh. Allah tidak menginginkan dari kita rezeki, imbalan, dan tidak pula menginginkan dari kita Allah tidak menginginkan kita memberi makan kepadanya. Ta'alallahu al-ghani al-mughni anil hajati ila ahadin wajhi min al-wujuh. Maha suci Allah, maha mulia Allah, terlalu mulia, terlalu sempurna Allah yang maha kaya, yang maha mencukupi, yakni untuk memiliki kebutuhan kepada siapapun dari sisi manapun, dari semua sisinya tidak mungkin Allah berhajat, Allah bergantung. Bahkan Allah menciptakan alam semesta ini bukan karena Allah berhajat kepada alam. Dan Allah tidak punya kebutuhan terhadap alam semesta ini. Wa innama jami'ul khalqi fuqara'un ilaihi fi jami'i hawaijihim wa matalibihim ad-daruriyah wa ghairiha. Bahkan seluruh makhluk alam semesta ini pun fuqara ilaihi, semua sama membutuhkan kepada Allah dalam semua hajat mereka, dalam semua kepentingan mereka, dan semua tuntutan-tuntutan mereka yang sifatnya daruri, yang daruri ataupun yang lainnya. Walihada qala inna Allah huwar razzaq, ay katsirur rizq. Allah maha banyak rezekinya, selalu memberlimpahkan rezekinya. Alladzi ma min dabatin fil ardi wala fis sama illa ala Allah rizquha. Dan tidak ada satupun yang binatang yang melata di muka bumi ataupun bahkan yang ada di langit melainkan milik tanggungan Allah rezeki mereka. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaaha. Allah tahu di mana mereka menetap dan di mana mereka tersimpan bersembunyi. Dzul quwwatil matin ai alladzi lahul quwwah wal qudrah kulluha. Yang maha memiliki, yang baginya semua kekuatan, baginya semua kudrah, kemampuan, kekuasaan. Alladzi aujada bihal ahad ajram al-azimah as-sufaliyah wal-ulawiyah. Yang dengan kekuatan dan kudrat tersebut Allah mewujudkan benda-benda yang besar, makhluk-makhluk yang azimah, baik itu yang ada di bawah maupun yang ada di atas. Wa biha tasarrafa fi zahiri wal bawatin. Dan dengan kekuatan itu pula, dengan kudrat itu pula Allah mengatur, berbuat terhadap perkara-perkara yang zahir ataupun perkara-perkara yang batin. Wa nafadat masyiatuhu, dan masyiahnya berlaku. Tidak ada yang bisa lolos, tidak ada pula yang bisa mengelak, tidak ada yang luput dari masyiatuhu, dari masyiatullah. Fi jami'il bariyat, terhadap seluruh makhluk yang dia ciptakan. Fa masyaallahu kana, maka apa yang Allah kehendaki itu pasti terjadi. Walaupun makhluknya tidak menginginkan, walaupun makhluknya tidak menghendaki yang demikian. Wa ma lam yasha lam yakun, dan apapun yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan pernah terjadi, walaupun makhluknya menginginkan demikian, walaupun dia sangat ingin yang demikian, menghendaki itu terjadi. Wala yu'jizuhu haribun, Bahkan tidak ada orang yang lari sekalipun bisa membuat Allah lemah. Artinya bisa meninggalkan Allah, bisa membuat dia tidak terkejar. Wala yakhruju an sultanihi ahadin, dan tidak ada satupun yang keluar dari kekuasaan Allah. Wa min quwwatihi annahu awnam, wa min quwwatihi, dan di antara kekuatannya Allah itu annahu awsala rizqahu ila jami'il alam. Allah menyampaikan, menghantarkan rizkinya itu kepada seluruh alam semesta, alam-alam yang di atas maupun alam-alam yang di bawah, bahkan makhluk-makhluk yang sangat kecil yang tidak kita lihat sekalipun. Wa min qudratihi, dan di antara qudratnya, wa quwwatihi, dan kekuatannya, annahu yab'atsul amwat ba'da ma maraqahumul bilal, yakni Allah membangkitkan mayat-mayat atau jenazah-jenazah atau yang sudah mati setelah mereka dipecah mazraqahum al bilal, setelah dihancur leburkan oleh bilal kerapuhan yang basah ataupun oleh tanah yang sudah menjadi ro'abu, sudah menjadi debu. Wa asafat biturabihim riyah, yang mereka ditiupkan, terbangkan oleh angin. Nah, tanah-tanah mereka ketika mereka sudah jadi debu, sudah hancur lebur, ditiupkan, diterbangkan oleh angin. Wabdalamatukum. Wabdalamatuhum at-tuyur wasiba, walaupun sudah ditelan, ditelan ini ditelan, dimakan, ada dalam perut-perut ikan, di dalam perut-perut binatang buas, ini di dalam perut-perut paru-paru burung, di dalam lambung-lambung binatang. Nah, walaupun dalam keadaan seperti itu, entah di lautan, di darat, ataupun di atas pohon-pohon, nah, itu semua akan dikumpulkan oleh Allah, dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Taala. Itulah kekuatan dan kekuasaan Allah. Wa tafarraqu wa tamazzaqu fi mahamihil qafar. Nah, yang walaupun mereka tercerai-berai, terpecah-pecah, terserak-serak fi mahamihil qafar, di padang-padang tandus ataupun di tanah-tanah, ya, di atas tanah, walanam walujadil bihar, ataupun berada di dalam dasar lautan, dihempaskan ataupun dihancurkan oleh di dalam lautan. Fala yafutuhu minhum ahad, tidak ada satupun yang lolos dari Allah Subhanahu wa Taala. Wa ya'lamu ma tanqusul ardu minhum, dan bahkan Allah pun tahu apa yang dikurangi, digerogoti oleh, dimakan oleh tanah itu dari bagian-bagian tubuh mereka. Fa subhanahu qawi al-matin, maka maha suci Allah yang maha kuat lagi maha perkasa. Nah, kita ingat kisah seorang ini, orang di zaman Israiliyat, di zaman Bani Israel, yang karena banyak dosanya kepada Allah, tapi takut kepada Allah, minta kepada anak-anaknya untuk dibakar, karena mengira Allah tidak kuasa. Kalau sudah dia hancur lebur jadi debu, abunya ditebarkan ke lautan, itu nanti Allah tidak akan bisa menghimpun, menyatukan dia kembali. Nah, karena jahilnya dia dengan kekuasaan Allah, tapi dia takut kepada Allah. Ketika dia bangkit, dikumpulkan oleh Allah kembali, ditanya oleh Allah, apa yang mendorongmu berbuat seperti itu? Karena takutnya kepada Allah. Dan justru karena takut itu yang ada di dalam hatinya itu, dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Taala. Nah, qauluhu fa inna lil ladina zalamu dzanuban mithla dzanubi ashabihim fala yastajirun wa wailan lil ladina kafaru min yawmihim ladhi yu'adun. Ai wa inna lil ladina zalamu wa kadzabu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam min al adab wan nakal dzanuban ai nasiban. Jadi siapa orang zalim yang mereka itu mendustakan kufur kepada Allah dan Rasulnya, itu punya bagian seperti bagian dari teman-teman mereka yang dahulu. Maka janganlah minta, sebenarnya janganlah mereka itu meminta disegerakan adab, karena mereka ada jatahnya kalau memang mau adab. Ay nasiban. Untuk orang-orang yang zalim mendustakan Nabi Muhammad SAW, itu dia mendustakan pula mendustakan Allah Subhanahu wa Taala, minal adab, mereka punya bagian dan nakal, siksaan, zanuban ay nasiban, punya jatah, wasqistan, nama sama mitul mafu'ila bi ashabihim, sebagaimana yang telah dilakukan, pernah diperbuat oleh Allah terhadap teman-teman mereka, min ahlil qulm wa takdib, terhadap orang-orang yang zalim dan terhadap orang-orang yang mendustakan di masa sebelum mereka. Fala yasta'jilun, maka janganlah mereka meminta disegerakan. Jangan menantang azab. Jangan menantang Allah turunnya untuk minta turunnya azab. Ini bil azab. Jangan minta disegerakan azab. Fa inna sunnatallahi fil umam wahidah. Karena kebiasaan Allah, ketetapan Allah pada umat-umat itu satu. Mereka durhaka, semakin puncak kedurhakaan mereka. Mulanya Allah buka. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Hatta idza farihu bima utu. Ketika mereka gembira dengan yang diberikan kepada mereka, akhadnahum baghtah. Ini sunnatullah. Ya, fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin. Fanzur kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Allah selalu menyebut demikian. Ahlaknahum bidzunubihim. Allah membinasakan mereka karena dosa-dosa mereka. Bukan karena mereka berdendam taat. Walaupun di sana ada orang-orang yang taat, tapi diratakan oleh Allah. Ketika betul-betul kejahatan itu merata. Ketika semakin puncak, mungkin negeri kita seperti ini. Dan ya, Allah masih beri rahmat. Karena masih banyak orang-orang yang berbuat kebaikan. Tapi kalau sudah semakin puncak, kezaliman semakin banyak, Allah bukakan, Allah bentangkan, Allah memakmurkan. Tapi kemudian ketika mereka semakin gembira, akhadnahum baghtah fa idahum mublisun. Allah akan menghukum mereka dengan tiba-tiba. Tidak pernah mereka sangka-sangka. Tidak pernah mereka perkirakan. Dan ini sudah banyak kejadiannya di sebagian belahan negeri kita. Ketika mereka dalam keadaan makmur, dalam keadaan senang, mereka dihempaskan oleh siksaan Allah. Allah faqullu mukadzibin, maka setiap orang yang mendustakan, yadumu ala takdzibihi, terus dia dalam keadaan takdzibnya, sikap mendustakannya, min ghairi taubatin wa inabah, tanpa pernah dia bertobat, tanpa pernah dia mau kembali, tanpa pernah dia peduli apa yang dia lakukan, fa innahu la budda an yaqa'a alaihi adam, mesti orang-orang yang seperti ini pasti akan jatuh, akan turun kepadanya adam. Walau ta'akhkhar anhu muddatan, walaupun hanya tertunda sejenak, pasti mungkin ini di akhir-akhir hayatnya, atau menjelang-menjelang dia mati, atau di saat tuanya, atau dalam keadaan-keadaan dia semakin durhaka kepada Allah. Maka orang mukmin, orang yang ahlu sunnah, hendaknya bersabar, meminta pertolongan kepada Allah untuk diselamatkan Allah dari fitnah yang semakin banyak, dijauhkan oleh Allah dan dia dan keluarganya dari berbagai hal yang menggelincirkan. Walihada tawa'adahumullahu biyaumil qiyamah. Oleh karena itu pula Allah mengancam mereka pada hari kiamat dengan hari kiamat, bahwa nanti di hari kiamat mereka akan dapatkan yang lebih dahsyat lagi. Faqala fawailul lilladzina kafaru min yaumihimul ladzi yu'adun. Maka kecelakalah bagi orang-orang yang kafir terhadap hari yang mereka nanti akan dijanjikan kepada mereka. Wa huwa yaumul qiyamah alladhi qad wu'idu fihi bi anwa'il adab, yang mereka dijanjikan, diancamkan padanya di hari itu dengan berbagai macam bentuk dan jenis adab. Wan nakal, dan hukuman, siksaan, wasalasil wal aghlal, rantai-rantai dan belenggu-belenggu. Fala mu'nam, fala mughithun lahum, fala mughithun lahum, wala munqidhun min adabillahi ta'ala. Tidak ada bagi mereka sedikitpun mughith yang menolong, memberikan bantuan kepada mereka, dan tidak ada pula yang menyelamatkan mereka sedikitpun dari adab Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi minhu. Kita berlindung kepada Allah dari adab tersebut. Kita berlindung kepada Allah dari murka Allah, dari kemarahan Allah. Kita berlindung dengan maaf Allah dari adab dan hukuman Allah. Kita berlindung kepada Allah dari Allah subhanahu wa ta'ala. La nuhsi sana'an alaih an huwa kama asna'a ala nafsi. Kita tidak mungkin bisa menghitung pujian kepada Allah dia sebagaimana yang dia puji atas dirinya. Tamma tafsir surati Az-Zariyat. Selesai tafsir surat Az-Zariyat dengan berbagai faedahnya. InsyaAllah kita teruskan dengan tafsir At-Tur yang juga masih surat Makkiyah. Dan dalam surat At-Tur ini banyak yang tentang tauhid, mengapa Allah banyak memaparkan hal-hal yang terkait dengan rububiyahnya, bagaimana yang sebelumnya.